Shalom semuanya. Baik lagi di Sahabat Anak Generasi Baru Penuh Api Cinta. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke poin ketiga. Apa tuh ya? Apa itu, Kak? Terkadang cinta Tuhan itu emang gak selalu lembut, tapi juga bisa lewat didikan-didikan. Gimana Kak poin ketiga? Cinta Tuhan itu emang gak selalu lembut, tapi juga bisa lewat didikan. Wow, ini artinya apa ya teman-teman? Artinya cinta Tuhan itu gak selalu lembut gitu yang kayak anakku yang tersayang gitu. Gak selalu gitu teman-teman. Terkadang juga Tuhan menegur dan mendidik kita saat kita salah. Nah itu bukan berarti Tuhan marah dan benci sama kita, tapi itu tuh artinya Tuhan sayang sama kita dan gak mau kita salah jalan teman-teman. Malah gimana Kak, kan kita ditegur, kita dimarahin. Iya. Tapi kok itu bisa cinta Tuhan? Nih kan kalau misalkan kayak orang tua kita nih teman-teman, kalau misalkan kita pulangnya malam-malam gitu, kan orang tua, iya, orang tua kita pasti khawatir kan. Terus pas kita balik dimarahin, dibilangin jangan pulang malam-malam ya nanti kamu kenapa-napa. Nah itu tuh orang tua kita nggak mau kita kenapa-napa, nggak mau kita kena kecelakaan gitu pas malam-malam, karena orang tua kita tuh sayang sama kita teman-teman. Orang tua kita nggak mau kita salah jalan gitu kan. Terus kalau misalkan kita nyontek nih teman-teman, kan kita pasti juga bakal ditegur guru nggak sih kalau kita nyontek? Kalau ketahuan. Tapi bukan berarti kita boleh nyontek kalau nggak ketahuan ya. Nah itu tuh. Ayo ingat mata Tuhan melihat ya. Apa yang kita perbuat ya, ya. Nah itu kan kita juga pasti bakal ditegur guru dong. Nah itu tuh guru kita gak mau kita terus-terusan nyontek, terus nanti lama-lama jadi bego kan kalau nyontek terus. Tapi kadang-kadang kita itu misunderstand. Iya, kita salah mengerti, paham salah untuk paham. Apa yang guru kita tegur, apa yang Tuhan tegurin. Kadang-kadang kita itu merasa kayak, Tuhan kenapa sih Tuhan gak sayang banget sama aku? Ya, kenapa ini harus sebel, masalah gitu. Ini tuh harus ada dalam hidup aku? Padahal sakit hati. Iya, padahal masalah-masalah yang seperti ini tuh yang membuat kita itu bisa belajar untuk kedepannya biar kita itu berubah, bukan jadi yang kayak biasanya kita dulu. Iya, pokoknya teguran itu supaya kita bertumbuh ya. Bertumbuh, iya. Menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oke. Ayat, nah di sini aku ada ayatnya teman-teman. Ayo kita buka sama-sama di Wahyu 3 ayat 19. Let's go guys. Wahyu 3 ayat 19. Aku bacain ya. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, setelah kita ditegur sama Tuhan, setelah Tuhan menegur kita, kita juga harus bertobat teman-teman. Gak boleh kita lakuin hal yang sama berterus-terusan. Oke, di sini ada yang punya cerita, mungkin kayak Emily ada cerita. Nah, biasanya nih aku itu sering banget ditegur guru karena suka nggak dengerin apa yang dia ngomong, nggak ya berisik ngobrol sama teman, terus ya nggak fokus lah ya pas belajar. Terus aku ditegur, tapi kadang-kadang aku itu sakit hati, tapi makin aduh jelap. Tapi lama-lama aku itu jadi ngerti kalau sebenarnya mereka itu menunjukkan kasih bisa lewat kayak gitu teguran. Karena itu aku jadi lebih belajar, makin lama aku lebih belajar biar aku dengerin, aku taat ke guru sama fokus gitu ke pelajarannya. Karena emang kalau aku fokus aku sendiri dong yang untung, aku jadi banget lebih pinter, aku bisa ngerjain semua tes nanti. Aku juga ada cerita nih, karena aku kan kadang suka main HP sampai malam banget gitu. Kadang bisa sampai jam 12 teman-teman. Waduh parah banget. Kamu sama ya kayak aku juga. Iya. Makanya aku sering ditegur juga. Sering diomelin. Terus aku disamperin ke kamar sama mama. Disuruh tidur kan, diomel-omelin. Terus aku kadang kayak ngerasa kesel gitu. Aku kayak, apaan sih? Kan aku mau main apa? Kenapa gak dibolehin gitu. Terus aku introspeksi diri. Sekarang aku ngerti kalau untungnya juga buat aku benar yang kata tadi Emily bilang, nanti kalau misalkan aku main HP sampai jam 12, karena aku harus bangun jam 5 pagi teman-teman. Wah pagi banget. Iya pagi banget, soalnya rumahku jauh. Bangun jam 6. Terus habis itu nanti aku gak bisa bangun pagi, terus nanti aku apa tuh jadi ketiduran, nanti bisa bangun-bangun udah jam 5:30 lagi kan gak lucu, telat. Terus nanti kena sanksi dari sekolah. Iya, nanti disuruh diri pas pelajaran pertama. Oh, malu banget. Aduh, guys. Capek sih kakinya yang capek. Capek banget. Bener banget. Kak Michelle. Nah. Oh ya, aku juga mau cerita nih. Jadi Sama seperti kalian, aku juga pernah ditegur. Tapi ini tegurannya beda nih guys. Gimana mungkin kalau kalian dari orang tua. Jadi waktu itu aku tuh dapat kesempatan untuk pelayanan ke Korea. Wow, banyak opa dong. Mantap. Hey. Iya. Dan kalau kalian tahu, aku tuh K-popers. Jadi kayak fancy. Ya fans K-pop gitu kan. Tapi dari di Indonesia tuh udah diingetin buat kalian semua yang mau ke Korea dan yang suka K-pop, berhenti kalian K-pop, berhenti bertobat gitu kan. Terus sampai akhirnya okay, iya aku puasa K-pop, aku nggak nonton YouTube yang berkaitan dengan K-pop, aku nggak baca berita tentang K-pop dan drama-drama gitu kan, denger lagu K-pop itu. Beneran loh, aku ada kali 3 minggu puasa. Wah, susah sih itu. Susah. Sebenernya gampang, di Indonesia gampang guys. Nah, terus? Nah, battlefieldnya itu waktu di Koreanya. Padahal kita udah diingetin ini. Nih buat kalian yang suka K-pop, gak ada sentuh-sentuh yang K-pop. Stop. Kita no, disini mau pelayanan. No, kita mau pelayanan di sini bukan K-pop-K-popan. Nah, yes. Tapi ada satu waktu di mana kita tuh ada dikasih waktu buat shopping. Oh, shopping. Shopping time. Siapa sih yang suka shopping? Aku sama teman-teman aku, kita shopping. Terus tiba-tiba kita melihat satu toko dan mataku berbinar kayak wow, amazing. Biasnya. Iya, ternyata guys, tahu enggak itu toko apa? Apa? Toko album K-pop. Wah. Terus aku kayak aku tuh udah sempat kayak gini, beli enggak ya? Ah, enggak lah, kita kan lagi pelayanan, enggak boleh. No K-pop. Bisikan-bisikan halus. Tapi ternyata bisikan itu lebih keras, bisikan-bisikan jahat. Ayo beli. Beli aja, Shell. Kan cuma beli album, kamu enggak dengerin, beli doang kan? Kan kamu enggak lihat, kamu enggak dengerin kan? Dibeli kalau enggak didengerin buat apa? Makanya itu bisikan lah, pokoknya bisikan-bisikan itu. Aduh. Kan? Dan akhirnya kalian tahu aku tergoda, guys. Yes, aku tergoda, aku beli. Karena kalian tahu enggak sih itu harganya itu lebih murah kalau di Korea, langsung bisa 100.000 sampai 200.000 lebih murah dibandingkan di Indonesia. Jadi lumayan aku kayak lumayan nih. Gak ada yang lihat. Okay, aku beli satu album. Dan itu benar-benar artis kesukaan aku pada waktu itu kan? Pada waktu itu. Okay, udah lama. Ya. Sekarang berarti cinta manusia enggak abadi. Enggak abadi. Oke, lanjut terus. Iya. Aku kira yang lihat enggak ada nih yang lihat aku beli. Jadi aman lah. Dan itu benar-benar loh, aku cuman yang tahu tuh cuman yang beli album sama aku. Teman aku satu lagi yang dia juga beli album sama aku. Diam-diam enggak ada yang tahu. Jangan dicontoh. Benar banget. Enggak boleh, guys. Tapi besok pagi waktu kita sarapan tiba-tiba aku dipanggil ke meja mentor aku. Mentor aku manggil aku. Terus dibilang gini, Michelle. Iya tante, kamu beli album K-pop ya? Iya, aku gak bisa bohong. Terus? Iya, oke. Okay. Terciduk. Kamu terciduk beli album K-pop, albummu kamu tinggal di Korea, kamu bawa pulang ke Indonesia. Sayang banget itu uangnya. Kamu tahu gak sih itu kayak seluruh jiwaku tuh menjerit. Sayang banget. Terus? Albumku. Tapi aku dikasih waktu untuk aku renungin kan. Akhirnya di hari keempat aku di Korea, aku memutuskan untuk ya udah aku tinggal di penginapan dan aku nggak sentuh lagi. Dan selama waktu itu aku renungin, iya ya, sebenarnya ini buat kebaikan aku kok. Yeah. Kalau aku bawa, apa yang bakal terjadi kita nggak tahu. Dan kalian tahu nggak sih waktu aku tanya sama mentor aku, tante tahu dari mana sih, kan aku rahasiain aku beli album K-pop. Tuhan yang ngomong aja. Bener mentor aku bilang, Tuhan yang ngomong sama tante. Wah. Dan aku langsung kayak, Tuhan tidak berkehendak. Itu salah satu teguran yang walaupun mungkin buat kalian kayak apa sih album doang, tapi buat aku tuh kayak wah, itu kayak sesuatu yang dicintai. Nah, tapi benar kata Devina dan Emily, kalau teguran itu buat kita untuk bertumbuh. Ada nih di Ayub 5 ayat 17. Sungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Bener banget. Berbahagialah orang yang ditegur Allah. Sebenarnya kalau kita ditegur itu supaya kita berbahagia. Siapa yang gak mau bahagia? Aku mau bahagia. Berbahagialah orang yang ditegur Allah. Guys, itu buat kebaikan kita sendiri, serius deh. Untuk kedepannya lebih baik kita nanti. Nah, bener banget. Nanti kalau misalnya kalian salah, terus mami kalian tegur kalian, papi kalian, guru kalian tegur kalian, itu supaya kalian tidak ada di jalur yang salah. Iya. Makanya kalau ditegur, dikasih tahu, jangan mutung-mutung, jangan ngambek, jangan ngebales, jangan ngedumel gitu. Kalian belajar untuk renungin, terus baru kalian bakal ngerti. Iya loh, aku tuh awalnya kayak beneran jiwa aku tuh menjerit kayak sakit albumku. Tapi album waktu aku renungin, aku ngerti. Oh iya, oke. Kalian gitu nggak sih? Iya, aku juga kayak gitu. Selalu deh kalau dimarahin pasti aku awal-awalnya kayak kesel banget, kayak pengen nih guru. Tapi ternyata waktu tapi ternyata waktu direnungin iya, tapi oh iya bener, ini juga aku juga yang salah. Bener banget. Makanya guys, teguran Tuhan apa itu ada tanda cinta, tanda kasih. Bener banget. Jadi kita harus menyukai, mencintai, menghargai teguran, teguran itu adalah bahasa cinta Tuhan, bahasa cinta, bahasa kasihnya Tuhan. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tari Takung Radio. Stay tuned.